Adakah dalil yang jelas yang memerintahkan setiap sujud pada rakaat akhir lebih lama daripada sujud yang lainnya? Wallahu alam, saya tidak mengetahui ada perbedaan antara sujud yang satu dengan sujud yang lain. Yang ada adalah umuman anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Apakah sujud pertama atau kedua atau ketiga, tidak ada perbedaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa adzimu fihi ar-rabb, fihi ad-du'a, fa qaminun ay yustajab lakum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku' dan sujud. Ketika ruku', sujud, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Adapun ruku', maka agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Adapun di saat sujud, maka perbanyaklah doa sepantasnya untuk dikabulkan. Doa yang kalian panjatkan di saat sujud. Maka ini menunjukkan bahwa pada saat sujud, sujud yang mana saja secara umum, itu adalah merupakan tempat yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.